Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 498. Kitab tercelanya takabur dan ujub. Lanjutan dari sebelumnya. Jadi, hal ihwal itu telah terbagi-bagi. Ditempatkan ucapan Nabi Isa alaihissalam di atas bagian hal ihwal, bahwa ucapannya, kesombongan hati itu dimaksudkan kadang-kadang mendatangkan kesombongan dalam hati. Dan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak termasuk sebagian dari kesombongan, dimaksudkan ialah bahwa kesombongan tidak mengharuskan kepadanya dan boleh tidak diharuskan oleh kesombongan kepadanya. Kemudian adalah itu dapat mendatangkan bagi kesombongan. Kesimpulannya, maka hal ihwal itu berbeda-beda dalam hal yang seperti ini. Dan yang disukai atau yang disunatkan itu yang di tengah-tengah. Di antara pakaian yang tidak diharuskan kemasyhurannya dengan bagusnya dan tidak dengan buruknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah, minumlah, pakailah dan bersedekahlah pada tidak berlebih-lebihan dan tidak kesombongan. Diriwayatkan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Amr bin Su'aib. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai untuk melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Amr bin Su'aib. Anak Adam itu mencari hati manusia untuk dimilikinya dengan menanamkan dalam hati itu rasa penghormatan dan pemuliaan kepadanya. Yaitu yang diibaratkan dengan kemegahan, karena arti kemegahan itu memiliki hati anak Adam atau manusia. Maka inilah benda-benda yang diibaratkan dengan dunia dan telah dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, Yujina linnasi hubus sahawati minanisa'i walbanin. Artinya, manusia itu diberi perasaan berhasrat atau bernafsu sahwat kepada wanita dan anak-anak. Ini adalah dari manusia. Wal qanatiril muqantarin wal qanatiri muqantarir rati minaz zahabi wal fiddati. Artinya, dan kekayaan yang melimpah-limpah dari emas dan perak. Ini adalah dari barang permata dan barang-barang tambang. Dan padanya pemberitahuan kepada yang lain-lain, dari mutiara, batu delima, dan lain-lain. Wal khaylil musawwamati wal ansam. Wal khaylil musawwamati wal an'am. Artinya, kuda yang bagus dan binatang ternak. Ini adalah binatang ternak dan hewan-hewan lainnya. Wal khars. Artinya sawah ladang. Ini adalah tumbuh-tumbuhan yang dan tanaman-tanaman. Surat Ali Imran ayat 14. Bakar bin Abdullah Al-Mazani mengatakan, pakailah pakaian raja-raja dan matikan hatimu dengan takut kepada Allah. Sesungguhnya Bakar bin Abdullah itu menunjukkan dengan ucapannya ini kepada suatu kaum yang mencari kesombongan dengan pakaian orang-orang saleh. Dan Nabi Isa alaihissalam mengatakan, tidaklah kamu itu datang kepadaku dengan memakai pakaian rahib atau pendeta, dan hatimu itu hati serigala yang buas. Pakailah pakaian raja-raja dan matikanlah hatimu dengan takut kepada Allah. Di antara akhlak orang-orang yang merendahkan diri, bahwa ia merendahkan diri dengan penanggungan atau menerima saja apabila ia dimaki, disakiti, dan diambil haknya. Maka yang demikian itu ialah yang pokok. Dan telah kami bentangkan apa yang dinukilkan dari orang-orang terdahulu atau orang salaf, daripada mengagungkan kesakitan pada kitab marah dan dengki. Kesimpulannya, maka kumpulan kebagusan akhlak dan tawadhu itu ialah perjalanan hidup atau sirah Nabi SAW. Maka seyogialah diikuti Nabi SAW dan daripadanya lah seyogianya dipelajari. Abu Salma bin Abdurrahman bin Auf, seorang tabi'in Madinah, mengatakan, aku bertanya kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, apakah pendapat Anda tentang yang diadakan manusia mengenai pakaian, minuman, kendaraan, dan makanan? Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menjawab, hai anak saudaraku, makanlah karena Allah, minumlah karena Allah, dan pakailah karena Allah. Dan setiap sesuatu dari yang demikian itu yang dimasuki oleh keujuban atau kebanggaan atau riya atau kemasyhuran, maka itu maksiat dan berlebih-lebihan. Dan berbuatlah di rumahmu dari pelayanan apa yang diperbuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Ia sallallahu alaihi wasallam memberi umpan unta, menambatkannya, menyapu rumah, memerah susu kambing, memperbaiki sandal, menjahit kain yang koyak, makan bersama pelayannya, menumbuk tepung, ganti pelayan itu apabila pelayan itu sudah capek, dan ia membeli sesuatu di pasar. Dan tidak menghalanginya oleh perasaan malu untuk memegangnya dengan tangannya atau meletakkannya pada tepi kainnya. Dan ia bolak-balik kepada keluarganya. Ia berjabatan tangan dengan orang kaya dan orang miskin, orang besar dan orang kecil. Ia memberi salam dengan memulainya kepada tiap-tiap orang yang dijumpainya, dari orang kecil atau orang besar, orang hitam atau orang merah, orang merdeka atau hamba sahaya, dari orang-orang yang mengerjakan sholat. Tiada baginya sallallahu alaihi wasallam pakaian khusus untuk dalam rumah dan pakaian untuk di luar rumah. Ia sallallahu alaihi wasallam tiada malu untuk memperkenankan apabila ia diundang orang. Walau yang mengundang itu rambutnya kusut berdebu. Ia sallallahu alaihi wasallam tidak melecehkan apa yang diundang oleh kepadanya. Walaupun tidak didapatinya di situ selain kurma buruk. Ia sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan makanan siang untuk makanan malam. Dan ia tidak makanan malam untuk makanan siang. Mudah perbelanjaannya, lembut akhlaknya, mulia tabiatnya, bagus pergaulannya, bersih mukanya, tersenyum tanpa ketua, gundah tanpa kedugaan, keras tanpa kasar, merendahkan diri pada tidak kehinaan, pemurah tanpa berlebih-lebihan, pengasih kepada setiap famili dan orang Islam, halus hatinya, selalu menundukkan kepala, tiada penuh perutnya sekali-kali dari kekenyangan, dan tidak mengulurkan tangannya dari keragusan. Abu Salman bin Abdurrahman mengatakan, "Aku masuk ke tempat Aisyah radhiyallahu anha. Lalu aku memperkatakan dengan ia mengenai apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id tentang zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Abu Sa'id itu tidak salah dari yang demikian itu sehuruf pun. Dan ia telah meringkaskannya. Karena ia tidak menceritakan kepada engkau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekali-kali perutnya penuh dengan kekenyangan dan tidak pernah mengadukan halnya kepada seorang pun. Sesungguhnya kemiskinan itu lebih disukainya dari kemudahan dan kekayaan. Walaupun ia senantiasa lapar semalam-malaman hingga pagi hari. Maka yang demikian itu tidak menghalanginya daripada puasa pada siang harinya. Dan jikalau ia mau meminta kepada Tuhannya, maka akan diberikan dengan gudang-gudang bumi, buah-buahannya dan kemewahan hidupnya dari bagian timur dan baratnya bumi. Niscaya dapat ia berbuat demikian. Kadang-kadang aku menangis karena kasihan kepadanya dari kelaparan yang menimpa kepadanya. Maka aku sapuh perutnya dengan tanganku dan aku mengatakan, nyawaku tebusan bagi engkau. Jika engkau mencukupkan dari dunia sekedar yang menjadi makanan engkau dan mencegah engkau dari kelaparan. Ia sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, "Hai Aisyah, saudaraku dari rasul-rasul ulul azmi telah bersabar di atas keadaan yang lebih berat daripada ini. Mereka meneruskan di atas keadaan mereka dan mereka datang kepada Tuhannya. Lalu Tuhan memuliakan kembali mereka dan membanyakkan pahala bagi mereka. Maka aku dapati diriku malu jikalau aku bermewah-mewah pada kehidupanku, bahwa Tuhan memandang aku lengah, sedangkan rasul-rasul ulul azmi itu tidak. Maka aku bersabar beberapa hari yang sedikit lebih aku sukai daripada berkurangnya keberuntunganku besok di akhirat. Tiada suatu pun yang lebih aku sukai selain menyusuri saudara-saudaraku dan kekasih-kekasihku." Aisyah mengatakan, "Demi Allah, tiada cukup seminggu sesudah itu sehingga ia pun diambil oleh Allah Azza wa Jalla." Maka apa yang dinukilkan dari perihal ikhwal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengumpulkan kumpulan akhlak orang-orang yang merendahkan diri. Maka siapa yang mencari kerendahan diri, maka hendaklah ia mengikuti sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang melihat dirinya di atas tempatnya sallallahu alaihi wasallam dan tidak rela baginya apa yang diridhoi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dirinya, maka alangkah bodohnya orang itu. Sesungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam makhluk Allah yang terbesar kedudukannya di dunia dan pada agama. Maka tiada kemuliaan dan ketinggian pada mengikutinya. Dan karena itulah Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Sesungguhnya kami suatu kaum yang dimuliakan kami oleh Allah dengan Islam, maka kami tidak mencari kemuliaan pada yang lain." Tatkala Umar itu dicaci orang dalam keadaan buruk pakaiannya ketika ia datang di negeri Syam atau Syria. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba yang dinamakan Al-Abdal, pengganti nabi-nabi. Mereka itu tiang bumi. Maka tatkala telah berlalu pangkat kenabian atau anabuah, niscaya diganti oleh Allah tempat mereka dengan suatu kaum dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tiada melebihi dari manusia lain dengan banyaknya puasa, sholat, dan bagus pakaian. Akan tetapi dengan benar warok, bagus niat dan sejahtera dada atau hati bagi semua kaum muslimin. Dan menasihati mereka untuk mencari keridhaan Allah dengan sabar, bukan karena penakut. Dan merendahkan diri pada tiada kehinaan. Mereka itu kaum yang dipilih oleh Allah. Dan Ia mengikhlaskan mereka bagi dirinya. Mereka itu 40 orang siddiq atau 30 orang laki-laki. Hati mereka seperti yakinnya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihissalam. Tiada seorang pun yang mati dari mereka, melainkan Allah telah menjadikan siapa yang akan menggantikannya. Ketahuilah, wahai saudaraku, bahwa mereka tiada mengutuk sesuatu, tiada menyakitinya, tiada menghinakannya, tiada menyombongkan kepadanya, tiada dengki kepada seseorang, dan tiada rakus kepada dunia. Mereka manusia yang terbaik kebajikannya, yang paling lembut tabiatnya, dan yang paling murah jiwanya. Tanda mereka ialah pemurah. Tabiatnya gembira dan sifatnya sejahtera. Tidaklah mereka pada hari ini dalam ketakutan dan besok dalam kelalaian. Akan tetapi mereka berbekalan atas keadaan mereka yang tampak. Dan mereka mengenai apa yang di antara mereka dan Tuhannya. Tiada diketahui oleh angin yang kencang dan oleh kuda yang lari. Hati mereka naik karena senangnya kepada Allah, rindu kepadanya dan datang pada mendahului kepada kebajikan. Mereka adalah golongan Allah atau Hizbullah. Ketahuilah kiranya bahwa Hizbullah itu mereka yang memperoleh kemenangan. Perawi itu mengatakan, lalu aku bertanya, hai Abu Darda, apakah engkau tidak mendengar suatu sifat yang lebih sukar kepadaku dari sifat tersebut, dan bagaimana bagiku untuk menyampaikannya? Menjawab Abu Darda, tiada di antara engkau dan di antara bahwa engkau berada pada yang lebih luas daripadanya, selain bahwa engkau itu berada dalam memarahi dunia. Maka sesungguhnya apabila engkau memarahi dunia, niscaya engkau menghadapi kepada kecintaan akhirat. Dan dengan kadar kecintaan engkau bagi akhirat itu, engkau menjadi zuhud di dunia. Dan dengan kadar yang demikian, engkau akan melihat apa yang bermanfaat bagi engkau. Dan apabila diketahui oleh Allah dari hambanya kebagusan yang dicari, niscaya Ia menuangkan kepadanya jalan yang benar dan diliputinya dengan pemeliharaan. Ketahuilah, wahai anak saudaraku, bahwa yang demikian itu ada dalam kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya, yaitu innallaha ma'alladina taqaw waladina hum muhsinun. Artinya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang memelihara dirinya dari kejahatan dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat An-Nahl ayat 128. Yahya bin Katsir Al-Kufi mengatakan bahwa kami memandang pada yang demikian, maka tiadalah kelezatan yang diperoleh oleh orang-orang yang memperoleh kelezatan seperti mencintai Allah dan mencari keridhaannya. Wahai Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami sebagian orang-orang yang mencintai orang-orang yang mencintai Engkau. Wahai Tuhan seru sekalian alam, maka sesungguhnya tiada patut untuk mencintai Engkau selain orang yang telah Engkau ridhoi. Dan rahmat Allah dan sejahteranya kepada penghulu kita Muhammad, kepada keluarganya dan sahabatnya. Penjelasan berjalan pada mengobati kesombongan dan mengusahakan tawaduk bagi kesombongan itu. Ketahuilah bahwa kesombongan itu termasuk sebagian dari yang membinasakan. Dan tiada seorang pun dari makhluk yang terlepas dari sesuatu daripada kesombongan. Dan menghilangkan itu fardu ain. Dan tiada akan hilang dengan semata-mata angan-angan. Akan tetapi dengan pengobatan dan memakai obat-obat yang mencabut kesombongan itu. Pada pengobatan kesombongan itu ada dua tingkat. Pertama, mencabut pokoknya dan dari akar-akarnya dan mencabut pohonnya dari tempat tertanamnya dalam hati. Kedua, menolak yang datang daripadanya dengan sebab-sebab khusus, di mana dengan sebab tersebut manusia menyombongkan diri atas orang lain. Tingkat pertama, mengenai pencabutan pokoknya dan pengobatannya itu ilmiah dan amalia. Dan tiada akan sempurna sembuhnya selain dengan terkumpul keduanya. Adapun ilmiah, maka yaitu bahwa ia mengenal diri dan mengenal Tuhannya yang maha tinggi. Dan yang demikian itu mencukupi baginya dan menghilangkan kesombongan. Maka sesungguhnya, manakala ia telah mengenal dirinya dengan sebenarnya, niscaya ia tahu bahwa dia itu yang paling hina dari setiap yang hina, dan yang paling sedikit dari setiap yang sedikit. Dan sesungguhnya tidak layak dengan dia, selain merendahkan diri, hina dan menghinakan diri. Dan apabila ia mengenal Tuhannya, niscaya ia tahu bahwa tiada layak kebesaran dan kesombongan selain bagi Allah. Adapun ma'rifahnya akan Tuhannya, kebesaran dan kemuliaannya, maka pembicaraan kepadanya akan panjang. Dan itulah kesudahan ilmu al-mukasafah. Adapun ma'rifahnya akan dirinya, maka itu juga akan panjang. Akan tetapi, kami menyebutkan dari yang demikian, apa yang bermanfaat pada pengobatan tawaduk, apa yang bermanfaat pada mengorbankan tawaduk dan kehinaan, dan mencukupi baginya bahwa ia mengetahui arti sesuatu ayat pada kitab Allah. Maka sesungguhnya dalam Al-Quran itu ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian bagi orang terbuka mata hatinya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, celakalah kiranya manusia itu, alangkah ingkarnya kepada Tuhan. Dari benda apakah ia dijadikan? Dari setetes air mani. Allah menciptakannya dan menentukan ukuran yang sepadan baginya. Kemudian itu, dimudahkannya menempuh jalan. Kemudian itu, dimatikannya di dalam kubur. Sesudah itu, apabila dikehendakinya, dibangkitkannya. Surat Al-Baqarah ayat 17, 18, 19, 20, 21, 22. Maka ayat tersebut mengisyaratkan kepada permulaan kejadian manusia dan kepada akhir urusannya dan kepada pertengahannya. Maka hendaklah manusia memperhatikan yang demikian supaya ia memahami arti ayat tersebut. Adapun permulaan manusia, yaitu bahwa manusia itu tiada suatu pun yang dapat disebutkan. Dan ia berada pada segi tidak ada beberapa masa lamanya. Bahkan tidak ada bagi tidak adanya itu permulaan. Dan manakah sesuatu yang lebih keji dan tersedikit daripada terhapus dan tidak ada? Dan telah ada seperti yang demikian itu pada masa Qadim. Kemudian dia dijadikan oleh Allah dari barang yang paling hina. Kemudian dari yang paling kotornya, ketika ia dijadikan dari tanah. Kemudian dari setetes mani. Kemudian dari segumpal darah. Kemudian dari segumpal daging. Kemudian dijadikannya tulang. Kemudian tulang itu dihiaskannya dengan daging. Maka adalah ini permulaan wujud manusia, di mana dia telah menjadi suatu yang dapat disebutkan. Maka dia tidak menjadi suatu yang dapat disebutkan, melainkan dia di atas sifat dan keadaan yang paling kecil. Karena ia tidak dijadikan pada permulaannya dengan sempurna, akan tetapi dijadikannya sebagai benda beku mati, yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak merasa, tidak bergerak, tidak bertutur kata, tidak menyerang, tidak mengetahui, dan tidak tahu apa-apa. Maka ia memulai dengan matinya sebelum hidupnya, dengan lemahnya sebelum kuatnya, dengan bodohnya sebelum tahunya, dengan burapta, dengan butanya sebelum lihatnya, dengan tulinya sebelum dengarnya, dengan bisunya sebelum tuturnya, dengan sesatnya sebelum petunjuknya, dengan miskinnya sebelum kayanya, dan dengan lemahnya sebelum puasanya. Maka itulah arti firman-Nya, min ayyi shay'in khalaqahu, min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Artinya, dari benda apakah ia dijadikan? Dari setetes air mani, Allah menciptakannya dan menentukan ukuran. Surat Abasa ayat 18-19. Dari arti firman-Nya, yang artinya, sesungguhnya telah datang kepada manusia suatu masa, ketika itu dia belum ada suatu pun yang dapat disebut. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari setetes air mani yang bercampur. Kami akan mengujinya. Surat Ad-Dahr ayat 1 dan 2. Begitulah Allah menciptakan manusia pada permulaannya. Kemudian ia menganugerahkan nikmat-Nya kepadanya. Maka ia berfirman, Tsummas sabila yasarah. Artinya, kemudian itu dimudahkannya menempuh jalan. Ayat 20 surat Abasa. Dan ini adalah isyarat kepada apa yang diperoleh insan dengan mudah pada masa hidupnya sampai kepada mati. Begitu pula firman-Nya, yang artinya, dari setetes air mani yang bercampur, kami akan mengujinya, lalu dia kami jadikan orang yang dapat mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami menunjukkan jalan kepadanya. Ada kalanya ia tahu berterima kasih atau tidak tahu berterima kasih. Surat Ad-Dahr ayat 2 dan 3. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkannya sesudah insan itu berada barang beku yang mati. Pertama-tama tanah, dan yang kedua setetes air mani. Diberikannya pendengaran sesudah insan itu tuli, dan penglihatan sesudah insan itu dapat melihat. Diberinya kekuatan sesudah lemah, dan ilmu pengetahuan sesudah bodoh. Dijadikannya bagi insan itu anggota badan dengan segala keajaiban dan tanda-tanda yang ada padanya sesudah tadinya tidak ada. Dikayakannya sesudah miskin, dikenyangkannya sesudah lapar. Diberikannya pakaian sesudah telanjang, dan diberinya petunjuk sesudah sesat.